Bagaikan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetukmu, ajarkanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilih. Mungkin bisa untuk ku singgahi hanya sekedar penyejuk di saat ku layu sedang menanti.